Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita hari ini untuk hadir di rumahnya yang mulia ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan buat kita semua hari ini masih hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan bumi, alam semesta ini, menciptakannya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan tubuh yang sempurna kepada kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak rahmat, kasih sayang kepada kita semua, termasuk orang tua yang menyayangi kita semua, anak, suami, istri. Dan Allah mengatakan bahwa, Nabi mengatakan bahwa dari 100 rahmat Allah hanya satu yang Dia berikan atau Dia kasihkan kepada kita semua, dan 99 nanti Allah akan berikan kepada kita nanti surga. Mudah-mudahan kita semua dengan majelis ilmu seperti ini kita makin cinta dengan agama, kita makin cinta dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua itu pada akhirnya nanti akan meningkatkan keimanan kita. Sehingga kalau seseorang menjaga imannya, maka ruhnya akan jauh lebih besar daripada raganya. Ruhnya itu akan jauh lebih besar daripada raganya. Itulah mental yang dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang luar biasa sempurna akhlaknya, fisiknya, nasabnya, semua Allah sempurnakan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu dengan beliau. Baik teman-teman sekalian, kalau bicara tentang kesehatan, saya kira mungkin sebagian besar sudah paham lah ya tentang bagaimana kesehatan. Cuman yang jadi masalah adalah banyak orang belum ngerti apa yang harus kita makan, atau makan yang dimakan dia justru malah bikin masalah ke dalam badannya. Allah sebenarnya sudah memberikan tanda kepada kita semua. Jadi dari semua apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, maka di situ banyak tanda-tanda yang Dia berikan kepada kita semua untuk kita mengenalnya, mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita, mengenal apapun yang di sekitar kita. Semakin banyak kita mengenal hal tersebut, maka insya Allah akan semakin gampang kita merasakan atau semakin mudah kita merasakan betapa dekatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Termasuk dalam sisi pengobatan, Islam sebenarnya sudah banyak mengatur itu semua. Ya, jadi kondisinya memang adalah ada 800 lebih mungkin ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat berhubungan dengan tanda-tanda kebesaran Allah ini yang tidak terbahas atau tidak terkajiankan gitu kan. Padahal itu bagian dari kita mengenal tanda-tanda Allah. Contoh mungkin, kalau tidak adanya trombosit dalam badan kita atau dalam darah kita, maka trombosit itu diambil Allah saja, maka tidak akan ada dokter bedah di dunia ini. Ya, kalau trombosit itu Allah ambil, trombosit itu kan zat pembeku darah ya, maka enggak ada dokter bedah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan lama kana walakin khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu sangat sempurna. Sangat sempurna, saking sempurnanya Allah biarkan sendiri. Jadi kita nih Bapak Ibu sekalian ada blueprintnya gitu kan. Blueprintnya itu sudah Allah berikan sejak zaman Nabi Adam. Apa beda kita sama Nabi Adam? Beda casing kalau bahasa saya. Nabi Adam tingginya 60 hasta, 27 meter. Kalau kita kan ya 2 meter something lah ya, gitu kan. Jadi kita beda, tapi jeroannya sama sebenarnya. Ya, blueprintnya sama, cuma beda di ukuran badan saja. Ya. Jadi kalau kita ngerti konsep-konsepnya dan kita kembalikan semua pada agama dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya banyak penyakit yang bisa diselesaikan. Banyak penyakit yang bisa diselesaikan. Contoh hari ini. Hari ini kan tanggal 17 nih. 17 Zulqa'idah kan. Jadi subhanallah, hari di mana Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Maka orang-orang yang berbekam pada tanggal ini atau lusa nanti atau lusanya nanti-nanti, maka sebenarnya dia sedang menanti atau mencari janji dari Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Karena sebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mungkin sedikit tentang bekam ya. Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa ketika beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam melewati malaikat-malaikat atau sekumpulan malaikat pada Isra Mi'raj, ya Mi'raj khususnya, itu Nabi mengatakan tidak ada di kalangan malaikat-malaikat tersebut malaikat mereka berkata kepadaku, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah, wahai Muhammad perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Hadisnya sahih. Jadi ini sebuah perintah yang luar biasa. Artinya kita zaman sekarang ini seringnya malah justru meragukan gitu kan, meragukan dengan kan teknologi atau apapun gitu kan. Jadi saya jelaskan sedikit, teknologi, sains lah mungkin seperti itu, kalau kita bicara pada ranah Al-Quran dan hadis, maka sains hanya menjelaskan saja. Ya, jadi kata-kata saya ini tolong ditelan. Pada ranah Al-Quran dan hadis, ya, ataupun kalau dalam pembahasan Al-Quran dan hadis, maka sains hanya menjelaskan, bukan membuktikan. Sebab apa? Baik, kalau Anda gak percaya saya tanya, pernah lihat Allah gak? Gak pernah. Pernah lihat Rasulullah? Gak pernah. Pernah lihat surga? Gak pernah. Perlu bukti gak? Perlu dijelaskan secara ilmiah? Gak perlu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Allah sampaikan dalam Quran bahwa orang-orang yang beriman kepada yang gaib, 90% urusan dalam agama kita ini gaib semua sebagian besar. Banyak yang gaib. Kita gak pernah lihat Rasul, kita gak pernah lihat Allah, dan gak perlu juga lihat Allah sekarang, hancur kita. Kita gak pernah lihat surga, apalagi na'uzubillah jangan lihat neraka lah. Ya, kita gak pernah lihat sisa kubur. Semua kita gak pernah lihat, tapi kita beriman. Maka saking dahsyatnya iman kita ini bapak sekalian, Nabi mengatakan, aku rindu dengan saudaraku, kata Nabi. Kita nih, kalau boleh saya katakan, ini orang-orang aneh. Sekarang kalau Anda mau percaya dengan katakanlah presiden Amerika gitu kan, siapa sekarang ini, Anda bisa lihat fotonya gitu kan, kita bisa lihat, oh ternyata orang lagi sini gini-gini macam dengan teknologi, tapi kita gak pernah lihat Rasul, kita gak pernah lihat Nabi, muka Nabi kayak apa, meskipun secara dijelaskan secara detail, kita gak pernah gak lihat, tapi kita percaya, itu dahsyatnya iman. Nah, kalau sudah sampai pada ranah iman seperti itu sekarang, maka iman itu akan menjadi juru bicara kita. Iman akan menjadi juru bicara kita. Suatu hari, saya cerita sedikit, ada seorang sahabat. Jadi disebutkan dalam riwayat tersebut, beliau ini kondisinya memang kurang gitu kan, malam hari kondisinya kurang, dan dia ada makanan untuk anaknya malam itu. Tiba-tiba pintu rumahnya itu diketuk ya. Ternyata ada orang miskin beserta anaknya juga meminta makanan kepadanya di malam hari ya. Terus apa dia kata? Karena orang soleh, dia bilang ini ada orang yang jauh lebih susah dari kita, jauh lebih butuh dari kita. Akhirnya sama istrinya, bagaimana kalau makanan kita ini kita kasih saja ke dia. Istrinya sih gak bisa ngomong apa-apa, ini perintah pimpinan keluarga gitu kan, silahkan dia bilang. Tapi gak bisa kasih satu juga, harus kasih semua, karena si fakir miskin itu juga bawa anak gitu kan, ceritanya begitu. Dan subhanallah, akhirnya dikasih lah sama dia. Baru habis itu istrinya ngomong, wahai suamiku, dia bilang, kita gak punya makanan lagi malam ini ya, kata istrinya begitu. Lalu suaminya bilang begini, baiklah, dia bilang, saya akan keluar, saya akan berdoa, saya akan ke masjid, saya akan minta sama Allah agar Allah mendatangkan makanan kepada saya hari ini. Iman tuh kayak begitu ya. Keluarlah sang suami tadi, pergi ke masjid, dan dia nongkrong di masjid, beriktikaf katakanlah di mabit seperti itu di masjid, dan doanya tuh menyentuh luar biasa. Dan di sisi lain, cerita itu sisi lainnya adalah ada seorang khalifah saat itu yang judulnya mau hijrah, mau kembali pada Allah, dan malam itu dia gusar sekali. Lalu akhirnya dia katakan pada pelayannya, pada pengawalnya, dia bilang, tolong siapkan kuda dengan peralatan semuanya sama makanan-makanan yang enak, dia bilang, kata si khalifah tadi. Baiklah, kata, akhirnya disiapkan semua, dan biarkan kuda itu berjalan sesuai kehendak Tuhannya, kata si raja khalifah tadi. Dan subhanallah, kuasa Allah, akhirnya kuda tadi berhenti di masjid tempat si sahabat tadi. Dengarlah oleh si khalifah tadi, doa yang begitu melas, begitu manja, begitu luar biasa dari si sahabat tadi gitu. Dia dengar. Akhirnya disamperin sama dia. Dia bilang begini, saya, dia enggak dia ngasih tahu dia khalifah gini, saya bawa makanan untuk Anda. Alhamdulillah, dia bilang. Akhirnya ambillah makanan tadi. Singkat cerita, dikasih makanan tadi, dan orang itu dengan keyakinan kayak begitu kan, bisa kayak begitu. Dan akhirnya yang menjadi cerita uniknya itu justru malah bukan di situnya. Apa menjadi cerita uniknya? Bapak sekalian, menjadi cerita uniknya adalah ketika khalifah tadi bilang sama si sahabat tadi, dia bilang gini, nanti, dia bilang, kalau seandainya engkau butuh apa-apa lagi, langsung saja hubungi saya, dia bilang. Kata khalifahnya begitu. Apa yang dikatakan oleh sahabat tadi? Baik, dia bilang, terima kasih, tapi saya tidak akan menghubungi engkau. Kalau saya butuh sesuatu, saya akan menghubungi Tuhanmu dan Tuhan saya. Jawaban luar biasa. Jawaban orang yang punya akidah, orang yang punya tauhid, orang yang punya keimanan yang kalau bahasa itu tembus langit gitu kan. Nah, dalam konsep kesehatan juga sama sebenarnya. Kita sekarang itu hilang itu. Hilang esensi, hilang perasaan bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah. Jujur aja lah, kalau Anda sakit apa yang Anda pikirkan pertama kali? obat, betul? Anda ingat sama Allah? Nanti kalau sudah mentok, gak bisa ngapa-ngapain, barulah namanya pengobatan alternatif. Betul? Salah satu pengobatan alternatif apa? Saya tuh paling sebel banget kalau ada orang bilang bekam tuh pengobatan alternatif. Anda tahu kenapa? Karena Bukhari, dalam Bukhari Muslim, kitab Bukhari Muslim, Nabi katakan, "Inna afdolama tadawaitum bihi al-hijamah," kata Rasulullah. Sesungguhnya pengobatan yang paling utama itu berbekam. Ya. Kata Nabi begitu. Jadi kalau ada orang bilang pengobatan alternatif, alternatif itu kan udah gak ada pilihan lain, udah mau mati baru datang gitu kan. Biasa kan begitu pemahamannya orang kan. Jadi orang lupa bahwa kita ini Bapak sekalian, Allah ciptakan dari tanah. Ya, Allah ciptakan dari tanah. Maka sebagaimana mobil ya, mobil mungkin mobil Toyota atau mobil Suzuki seperti itu, ketika mobil itu dibuat maka otomatis ada spare partnya. Ada spare partnya kan gitu kan. Ada suku cadang lah gitu seperti itu. Nah, spare part inilah digunakan pemilik mobil atau dealer untuk menjalankan peran mobil tadi gitu kan. Rodanya lah, apa radiator, karburator gitu-gitu seperti itu. Nah, manusia juga sama. Allah menciptakan apa? Ada mata. Allah menciptakan ada ginjal. Allah menciptakan ada jantung. Allah menciptakan ada lagi rambut, ada kulit, ada segala macam. Dan di situ Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya zaman dulu, ya. Zaman dulu kan enggak ada teknologi kayak sekarang. Jadi orang sekarang bisa teliti apa tuh namanya? Lihat misalkan apa tuh? Tomat misalkan. Jadi tomat itu kan sains menjelaskan bahwa tomat itu mengandung likopen, ada anti kanker, ada buat jantung segala. Tapi kalau Anda melihat tomat, jadi saya nyebut itu God's pharmacy gitu kan. Farmasinya Tuhan. Obat-obatnya Tuhan. Ya, obat-obatnya Allah. Di situ Allah menunjukkan kepada kita semua Bapak sekalian tanda-tanda yang kalau kita pakai tanda-tanda tadi itu sebenarnya memang begitulah harusnya. Jadi manusia, orang beriman, seorang mukmin itu melihat sesuatu itu bukan dengan kacamata atau bukan dengan mata kepala, dia melihatnya dengan mata hati sebenarnya. Untuk mendapatkan titik ini Bapak sekalian, maka dia harus menjaga hati. Itu sebabnya Nabi katakan apa? Apa sehatnya seorang mukmin itu bermula dari sehatnya hati. Sehatnya seorang mukmin bermula dari sehatnya kalbunya. Pertanyaannya, kalbu kita bermasalah gak zaman sekarang? Masalah gak? Taunya dari mana? Gampang. Kalau lagi lampu merah, baru saja hijau kita ngapain? Klakson kan? Klakson itu tanda apa? Tergesa-gesa. Kan penyakit itu kan? Jadi banyak masalah kita justru malah masalahnya ada di kalbunya. Dan 90% atau 80-90% penyakit fisik itu dimulai dari masalah di kalbu tadi. Ya. Kenapa banyak orang maaf sekarang gemuk? Ada hubungan dengan kolbu gak? Syahwatnya kan. Dia mengutamakan hawa nafsunya untuk makan. Semua dimakan. Puasa susah, makan sayur buah susah, minum susah, segala macam. Yang dipentingkan apa? Hawa nafsunya. Maka dalam Islam bahkan diberikan pagernya, bosan. Diberikan pagernya supaya apa? Supaya Nabi katakan apa? Allah katakan wakulu wasrobu walatus ribu, kalau makan jangan berlebihan, itu yang pertama. Lalu Nabi sempurnakan lagi dengan bahasa Nabi apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Lalu kita punya doktrin pula di sini. Doktrin kita itu apa? Orang makan selama ini untuk apa? Kenyang. Ya, orang makan untuk kenyang. Padahal makan itu untuk apa? Level makan yang paling tinggi sebenarnya kita makan untuk menegakkan tulang-tulang kita beribadah, itu saja. Artinya perang Khandaq, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi saat itu diberikan Rasulullah apa? Hanya satu butir kurma untuk perang satu hari. Kuat gak? Menang gak? Menang. Kita satu piring nasi uduk belum kenyang. Habis itu cukup, belum lagi gorengan ya kan? Habis itu apa lagi? Tehnya kan? Kerupuknya? Jadi banyak masalah di mana? Di makanan. Yang ini di dunia barat emang enggak dibahas. Ya. Saya kemarin sempat cerita ngisi di salah satu rumah sakit lah ya, di daerah Tanjung Priok gitu. Saya bilang, itu bapak-bapak tua pensiunan gitu, yang mereka satu orang itu bisa pegang 3-4 macam obat. Satu obat itu bisa 3-4 3 kali sehari. Artinya satu hari mereka bisa makan minimal 9 atau 10 jenis obat. Capek juga, Bu. Pegel juga lama-lama makan. Dan dari zaman dulu sampai sekarang orang sudah tahu yang namanya obat itu racun. Saya bukan anti obat, bukan. Tapi sering kalinya kita berlebihan dalam urusan itu. Ya. Di Jawa kalau kita bicara, misalkan di daerah Jawa, mungkin ada yang orang Jawa Tengah, ada wedang uwuh gitu kan. Tahu wedang uwuh ya? Isikan daun salam, daun kayu manis, kencur, ada jahe, ada apa lagi itu? Secang. Itu obat flu. Tapi kita enggak mau sebut itu sebagai obat flu. Kenapa? Ya karena enggak ada datanya gitu kan. Judulnya kan begitu. Makanya saya katakan sering kalinya banyak hal-hal yang seakan-akan bertabrakan. Jadi Bapak Ibu tahu, saya sebut aja merek. Anda tahu Viagra? Pasti tahu. Ya, Viagra itu isinya apa? Sildenafil citrat. Viagra itu dibuat bukan untuk menambah power laki-laki. Viagra itu aslinya obat darah tinggi. Efek sampingnya ke laki-laki. Makanya orang yang darahnya rendah minum itu, sildenafil citrat itu, pasti stroke. Paham ya? Jadi obat-obatan, kalau boleh saya katakan, tidak ada sesuatu yang aman 100% gitu kan. Makanya saya katakan hati-hati dalam pakai obat. Kenapa? Anda, saya bukan manusia buatan pabrik. Betul? Siapa yang ciptakan kita? Allah. Spare partnya di mana? Di tanah gitu kan. Makanya di setiap tempat itu Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang di situ Allah memberikan tanda-tanda. Zaman sekarang Bapak sekalian, kita butuh sains. Tapi zaman dulu orang melihat sesuatu itu kan dengan apa? Dengan mata hati mereka gitu kan. Contoh, mereka lihat misalkan kalau Anda bongkar tomat, Anda potong tomat. Tomat itu mirip apa sih? Mirip apa tengahnya? Mirip mata. Ya kan? Kalau tomat itu kita belah, maka tengah itu akan ada putih-putihnya, terus ada lingkaran. Maka dia mirip mata. Dan sains menjelaskan bahwa ternyata memang itu dipakai, atau tomat itu mengandung vitamin buat mata gitu. Adakah zaman dulu orang keracunan makan tomat? Gak ada. Adakah Indonesia orang keracunan makan temulawak, kunyit, jahe? Ada? Lalu kenapa zaman sekarang banyak orang takut banget makan kayak begituan? Gitu loh. Ibu-ibu nih saya tanya, kalau Anda masak, sebelum masak sup atau masak pindang atau apa seperti itu tuh, Anda pernah nimbang enggak bawang putihnya berapa? Enggak kan? Pakai apa? Feeling. Pakai feeling kan? Sama juga dengan tumbuhan, teman-teman sekalian. Tumbuhan tuh biasanya kita pakai feeling, karena ada seorang ibu pernah bilang saya, "Dok, saya baca penelitian bahwa ternyata kunyit itu bisa bikin mandul." Jawaban saya apa? Iya, kalau minumnya saya ember, saya bilang. Lagi itu minum makan kunyit paling seruas dua ruas gitu kan. Apa banyaknya gitu loh. Kan gitu. Maka, kalau boleh saya katakan, tumbuhan itu yang Allah ciptakan itu relatif aman sebenarnya. Asal jangan berlebihan gitu aja. Asal jangan berlebihan. Anda hari ini minum jahe, besok makan waktu mulawak, kunyit, kencur, segala macam. Bahkan Indonesia nih, buat sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau seandainya kita menerapkan ini semua, harusnya negeri ini tuh bisa bebas kanker. Kalau penduduk negeri ini rutin minum atau mengkonsumsi kunyit, karena kunyit merupakan salah satu anti kanker yang terbaik. Kan sudah Allah bilang, Nabi katakan mal likuli da'in dawa'un, setiap tempat itu Allah berikan ya, keistimewaan gitu kan. Indonesia kaya dengan gunung berapi, gunung merapi kan, gunung berapi lah gitu kan. Gunung berapi itu kalau dia sudah dua meletus, maka semua haranya itu turun ke tanah di sana. Maka tanah yang hidup atau tanah yang tersembur dengan abu tadi itu akan suburnya luar biasa. Maka sebenarnya Indonesia ini kaya banget dengan tumbuhan anti kanker yang hidup di gunung-gunung tadi itu. Masya Allah. Anda tanam bukan kunyit. Anda tanam ubi, ketela gitu kan di kaki gunung sama tanam di Bogor beda Pak rasanya Pak. Kualitasnya juga beda. Kenapa? Ada trace mineral di situ. Ada mineral-mineral yang tidak ada dan hanya ada pada gunung. Makanya kalau Anda makan pecel, maaf, di Blitar sama makan pecel di sini beda rasanya loh. Betul? Kenapa? Ada rasa itu yang diberikan Allah dari apanya? Dari mineral yang ada tadi. Ya. Jadi tanda-tanda itu banyak sekali. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu itu ibarat kata ini ilmu pengobatan, ilmu kesehatan sebenarnya sederhana, enggak ribet-ribet amat. Pertama sabar dengan penyakit, udah gitu aja. Sekarang sakit kita tuh gara-gara apa sih? Maaf, Anda yang kena kolesterol, rajin puasa enggak? Rajin? Enggak. Olahraga enggak? Enggak. Gelengnya kok sedih banget gitu. Makan buah enggak? Enggak. Minum air enggak? Sekarang kalau minum air putih mah berwarna mungkin iya. Siapa di sini sudah minum air cukup banyak? Sebulan mungkin seliter, mungkin enggak ada 50% yang diminum air berwarna semua kan? Nah, sekarang muncul penyakit, kira-kira yang zolim siapa? Kitanya yang zolim kan? Maka kalau sudah kena penyakit, Bu sekalian, jangan salahkan Allah dulu, salahkan diri kita. Hisab diri kita, minta ampun sama Allah karena selama ini zolim sama badan kita. Macam mana mau sehat? Pagi sarapannya nasi uduk, nasi goreng, gorengan, bakwan, macam-macam. Abis itu minum teh manis, nanti datang kantor snack lagi, siang nanti makan nasi padang, malam kayak begitu lagi. Mau sehat kayak begitu mana ada ceritanya? Betul? Ini kayaknya banyak yang penggemar nasi uduk nih. Saya pas pernah ngisi di Bandung itu, panitianya bukan protes sih, dia ngasih tahu ke saya, "Dok, maaf dok, habis dokter ngisi yang jualan di luar gak ada yang beli." Gak apa-apa, saya bilang, sekali habis itu nanti kita akan edukasi mereka supaya mereka bisa bikin jualan sehat. Kalau mata Anda lebih berbinar-binar lihat abang gorengan dibandingkan abang tukang rujak, ada yang gak beres dengan otaknya. Oh serius. Iyalah. Ya, berbinar-binar lihat gorengan. Gorengan itu apa sih isinya? Ini sepertinya banyak penggemar gorengan di sini. Baik, saya cerita dulu biar Anda lebih aware ya. Ini kan kajian pertama di sini. Usus kita tuh intak begini. Intak tuh dia rapat gitu kan. Semua makanan yang masuk pasti diolah di sana. Tapi ada makanan-makanan yang membuat usus yang intak atau ketat tadi itu akhirnya renggang. Kalau dia sudah renggang, maka isi perut akan masuk atau sebagian ngalir ke dalam darah. Penyakit ini atau kondisi ini namanya usus bocor kalau bahasa kita, atau bahasa kerennya leaky gut. Kalau udah leaky gut kayak begini, maka cikal bakal autoimun di situ. Rematik, lupus, penyakit jantung yang sifatnya autoimun seperti itu akan muncul semua di situ. Siapa penyebab paling utamanya? Banyak banget ya. Obat-obatan mah jelas ya. Kalau teman-teman lihat browsing aja lah, cari informasi itu. Ya, obat-obatan mah jelas salah banyak yang memicu itu. Makanan lebih banyak lagi ya. Terutama makanan-makanan yang membuat ususnya bermasalah. Contohnya apa? Tepung misalkan. Ya. Udah tepung digoreng. Terus dikasih apa lagi? Sayur. Sayurnya pun digoreng. Terus yang dimakan apa? Kenapa banyak orang habis makan ngantuk? Kenapa? Banyak gak orang habis makan ngantuk sekarang? Banyak. Karena ketika orang itu habis makan ngantuk, sebenarnya badannya gak bisa ngolah makanan yang masuk. Kalau badan gak bisa ngolah, maka dia minta tidur. Tidur itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengistirahatkan sistem. Hormon, enzim, semua diistirahatkan lu untuk membuat yang baru. Akan beda cerita ketika Anda maaf makan nasi yang banyak minyaknya, atau mungkin sebulan mungkin maaf nasi padang gitu kan. Akan beda ceritanya mood Anda dan fisik Anda dengan Anda makan rujak, betul kan? Beda gak? Beda, karena si rujak tadi atau buah tadi masih banyak enzimnya, sedangkan yang satunya sudah banyak terkuras enzimnya, begitu Bapak sekalian. Jadi kata kunci pertama mulai sekarang ya, kalau Anda yang masih suka makan-makan yang berminyak, banyak tepung, banyak gula pasir segala macam, saran saya Anda harus meningkatkan asupan buah dan sayurnya 2-3 kali lipat daripada makanan tadi. Kalau mau ya. Susah enggak? Susah. Tapi jauh lebih susah kalau sudah terbaring di rumah sakit. Betul? Kayaknya susah ya. Dan nanti kalau kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, makanya sebenarnya hidup sehat itu gampang sekali. Mudah banget. Sangat mudah. Kita ikutin bagaimana polanya Nabi. Ya, salah satu yang saya akan ajarkan ini supaya Bapak Ibu bisa terapkan ya, bisa terapkan sehingga nanti kalau ini dikerjakan insyaallah banyak penyakit bisa hilang. Kalau Anda punya sebulan mungkin saya mengistilahkan gini, singa. Saya punya singa. Singa saya ini biasanya, ini contoh aja ya. Singa saya itu biasa satu hari kita kasih makan 10 kilo daging misalkan. Oke? 10 kilo daging. Lalu singa tadi kemudian saya kurangi makanannya. Hanya saya kasih 1 atau 2 kilo. Ya. Lalu singa tadi, Bapak sekalian, dilepas di kerumunan orang. Kira-kira gimana, apa yang terjadi? Bisa dipastikan singanya makan orang kan, mengkonsumsi segala kebutuhan. Nah, tubuh kita itu sekarang justru malah lebih banyak kondisinya seperti singa yang makan 10 kilo. Maka kalau tubuhnya tanda kutip mau dikondisikan, bahasa saya aja, sebagai singa lapar tadi, maka Anda mulai mengurangi asupan kalori yang masuk. Paham ya? Mengurangi kalori masuk yang masuk. Jadi contoh gimana? Pagi-pagi biasanya makan nasi uduk atau nasi goreng atau apapun lah gitu tuh. Satu piringnya itu tuh, perkiraan saya sih, seingat saya sekitar 500-600an kalori lah, lebih mungkin. Belum lagi dengan minyaknya ya. Nah, apa yang dikerjakan pagi-pagi? Gak usah makan banyak-banyak. Oke, gak usah makan banyak-banyak. Yang Anda makan apa? Bubur ayam. Sama aja. Kan saya bilang, bahasa Inggrisnya sarapan itu apa? Breakfast. Fastnya di break. Paham maksudnya? Kita kan malam puasa sebenarnya kan. Tidur itu kan puasa. Gak makan. Makanya Rasulullah habis sisa ngapain? Tidur. Kan gitu. Jadi salah satu cara untuk membakar lemak paling baik adalah tidur dalam jumlah yang cukup. Cara paling mudah. Oke. Lalu ketika Nabi SAW, kita bicara tentang Rasul berpuasa, waktu berbuka Rasul makan apa? Kurma kan gitu kan. Kenapa? Karena memang di jam 7-8 pagi itu memang tubuh kita sedang tidak tinggi hormon laparnya. Artinya makan pagi kalau menggunakan porsi standar kita tidak tepat. Tidak tepat. Jadi makan pagi itu lebih baik Anda makan apa? Kurma beberapa. Kalau mungkin pakai kurma, mungkin 7 butir kurma udah cukup. Minum air putih. Apa yang terjadi? Lapar gak? Pasti lapar. Tenang aja. Jangan pede gitu lah, gak lapar. Pasti lapar. Pasti lapar. Kalau udah lapar, biarkan laparnya berjalan sampai setengah jam kemudian. Setengah jam kemudian, maka tubuh akan mencari sumber-sumber energi yang gak kepake selama ini seperti singa lapar. Paham? Bisa dipahami ya? Taunya kita tuh energinya masih berlebih atau tidak dari mana? Gampang. Pegang aja pinggangnya. Kalau banyak lipetannya, Anda banyak cadangan energi gak kepake gitu kan. Kalau dimasukin lagi makanan terus menerus, gak kepake lagi. Jadi kondisinya gini, saya kan gak makan lemak, bener. Saya kan gak makan misalkan lemak kambing atau lemak apa segala macam, saya kan gak makan, bener. Tapi Anda makan nasi gak? Makan. Makan gula gak? Makan. Makan tepung gak? Makan. Itu kan glukosa tuh. Glukosa gak kepake diubah jadi glikogen. Glikogen gak kepake diubah jadi apa? Lemak. Jadi zaman sekarang itu orang gemuk gara-gara apa? Gara-gara teh manis. Paham? Kemarin ada teman saya cerita, apa tuh namanya, Pak? Saya cerita waktu lagi ada acara gitu kan, saya bawa jus sama dia. Saya bawa jus sendiri, saya bikin sendiri jus di rumah. Karena emang sekarang kalau teman-teman sudah ngerti pola-polanya, Anda masuk supermarket bingung mau beli apa. Kalau sudah paham, kalau mau makan mulai sekarang, pikirin dulu kira-kira yang saya makan ini bikin penyakit atau bikin sehat. Itu aja pesan saya. Jadi kalau mau makan, misalkan tiba-tiba lagi mau semangat banget, Fatima nih mau hidup sehat gitu kan, ala jurus sehat rakyat gitu, apa namanya gitu, JSR apa-apalah namanya gitu kan. Lagi semangat Fatima, tiba-tiba ada teman, baksoan yuk, mie ayam yuk gitu kan. Apa yang harus Anda kerjakan? Berta'awus lah. Tidak gampang, serius. Apalagi Anda ketemu dengan orang-orang yang memang udah biasa hidup kayak begitu gitu kan. Jadi itu salah satu caranya. Jadi biasakan mulai sekarang. Ini tip paling sederhana, dan Nabi pun juga seperti, maka Nabi itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau itu Bapak sekalian lebih seringnya berpuasa atau lebih sering lapar daripada makannya. Maka salah satu sebab lemahnya iman adalah banyak makan. Kalau kita boleh jujur zaman sekarang, penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang muncul gara-gara apa? Banyak makan. Selesai kajian. Kan gitu kan. Ya, jadi banyak kebanyakan makan. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mengendalikan itu? Kalau Anda bisa mengendalikan, you're the best gitu kan. Dan tubuh kita tuh biasanya jadi ginilah. Jangan heboh-hebohan. Jadi teman saya tuh akhirnya dia bawa macam-macam, dia bawa makanan segala macam gitu kan, terus dia bawa jus, dia bilang,

atau nyetop dulu yang bikin sakit tadi. Nah, yang bikin sakit, bukan bikin sakit ya, bikin masalah gitu kan, kalau dikonsumsi terus-menerus. Sudah saya jelaskan berkali-kali, misalnya. Coba challenge yourself, coba tantang diri Anda. Tantangnya gimana? Saya kasih tantangan, mau terima gak? Mau? Lemes banget. Mau apa enggak? Nah gitu dong. Tapi Allah saksinya ya, kerjain ya. Siap? 7 hari aja Anda kerjain. Boleh? Siap? Untuk apa? Enggak, bukan untuk sehat. Untuk bersyukur dengan Allah gitu loh. Sehat mah, sering saya bilang, sehat itu hanyalah buah dari ketaatan. Kalau orang taat sama Allah pasti sehat. Orang yang rajin tahajud, rajin duha, rajin sodako, rajin kebaikan, mana mungkin dia kena penyakit berat. Orang yang sibuk dengan zikir, mana mungkin kena penyakit jantung gitu. Logikanya begitu ya, secara normal. Meskipun dengan atau tanpa hidup sehat, secara takdir tetap akan ada peluang penyakit. Tapi ikhtiar yang kita kerjakan, Bapak sekalian, bisa menghindarkan kita dari satu takdir ke takdir yang lain gitu loh. Ya kan begitu. Ya. Makanya kita harus ngerti dulu. Jadi kita harus komitmen dulu. Ya, komitmen pertama, selama 7 hari ke depan agak was-was ya ngomong. Ya. Coba Bapak Ibu makan nasi 3 sendok makan sehari. Biar ini sih masih mending, biasa saya suruh stop sih. Nasinya hanya 3 sendok makan. Pagi 1, siang 1, malam 1 kalau makan malam. Gak usah sekalian kan? Nah, mendingan gitu. Siap gak? Kalau gak siap saya gak usah saya lanjutin. Itu yang pertama. Tapi terserah sih. Tapi banyak teman-teman yang kemarin saya ditelepon seorang ustadz, guru saya juga, dia bilang, dia bilang, Ana jazakallah khair sama antum. Kenapa Ustaz? Ini istri-istri Ana. Istrinya banyak. Istri-istri Ana ini sekarang sudah mulai ngurangi makan nasi, dia bilang. Alhamdulillah. Jadi uang bulanan mereka bisa Ana kurangi. Jadi mereka semua mengikut mazhabnya antum. Nyata waktu saya ke rumah mertua beliau juga benar gitu kan. Itu semua bikin impusan, air impusan gitu kan. Dia bilang tuh, saya lihat di kulkasnya ternyata benar. Ya, tapi ala kulihal baik gitu kan bagi kesehatan. Itu yang pertama, kurangi makan nasi. Ya. Siap? Saya sih enggak baper ya, serius saya enggak baper. Anda mau kerjakan mau enggak badan-badan Anda ini? Kan gitu. Tapi sekarang saya tanya, yang hidupnya sekarang 30 tahun, 40 tahun, saya tanya, berapa tahun atau berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari Anda pernah hidup sehat? Coba. Jujur aja lah. Hampir-hampir gak pernah kan? Terus kapan mau hidup sehat? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada badan yang luar biasa sempurna ini, Bapak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, semua jenis produk yang menggunakan tepung mulai tertunduk lesu. Produk yang menggunakan tepung. Yang ketiga, semua produk yang menggunakan minyak goreng. Sudah mulai tarik nafas? Gak apa-apa, kita agak sedikit radikal gitu kan. Sudah selesai? Belum. Itu yang ketiga. Yang keempat, semua produk yang menggunakan gula pasir. Sudah berapa? 4. Jadi kira-kira nasi goreng masih mau dimakan? Kalau Anda komitmen, biasanya sih enggak. Apalagi kalau Anda sudah mulai membiasakan lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Karena kita makan bukan untuk kenyang. Kita makan untuk mendapatkan gizinya untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga nanti apa? Makanan yang seorang muslim, usus seorang mukmin kata Rasulullah SAW, itu satu makanan dia bisa untuk 7 usus gitu loh bahasa hadisnya. Ada berkah di makanan. Sehingga makan itu enggak perlu banyak-banyak sampai nanti ya, sampai nanti Anda pada sampai pada satu titik di mana apa? Di mana Bapak Ibu sekalian lebih apa ya? Lebih mementingkan saya sudah ngaji belum, saya sudah sholat belum, saya sudah doha belum, saya sudah sodako belum, daripada makanan. Kalau sampai pada titik itu, Anda sudah bisa memenangkan nafsu Anda. Udah gak mikir kira-kira hari ini makan apa, makan apa yang ada, makan secukupnya. Kalau sekarang kan baru saja asin sedikit ngomel,

membaca Quran itu jauh lebih sehat, bahkan jauh lebih enak daripada minum air kelapa muda. Karena ibadah itu bikin kenikmatan sebenarnya. Dan makanan, sebagaimana kalau makanan minuman yang gak sehat, sebagaimana alkohol sama drugs ya, obat-obatan narkoba itu, dia atau mereka juga bikin candu. Ya, jadi kalau Anda di sini yang, ini saya kasih tipsnya, jadi kalau Anda yang pagi-pagi ngomongnya begini, kalau saya tidak minum kopi pagi-pagi saya pusing, Anda tuh sakau. Karena makanan bisa bikin kecanduan juga, sama. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau pagi-pagi saya tidak minum teh manis, saya begini begitu, Anda sakau. Sakau dengan itu tadi. Artinya apa? Anda dikendalikan oleh pikiran Anda. Pikiran tadi dikendalikan dari perutnya. Jadi perutnya banyak masalah gitu loh, seperti itu. Ya. Jadi itu tips yang kesekian lah gitu kan. Jadi mulai Bapak sekalian, misalkan Anda punya air di rumah, ya coba mulai dicemplung-cemplungin aja lah. Rimpang-rimpangan, rempah-rempahan, karena disitulah obatnya. Jadi sekarang saya tanya, biar Bapak Ibu aware, kira-kira, saya tidak menjelek-jelekan apapun, tidak. Tapi maksud saya, biar kita lebih dekat dengan apa yang Allah ciptakan. Lebih aman mana jahe daripada antibiotik? Kenapa jahe? Karena Allah yang ciptakan kan? Gak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang ber atau bisa memberikan mudarat bagi manusia. Kalaupun jadi mudarat, jadi bagi dia kalaupun mudarat, dia jadi ujian sebenarnya, gak boleh berlebihan. Kalau kita harus makan itu, dalam konteks kita makannya cukup ya, apa namanya, tidak berlebihan, maka tidak akan ada masalah ya. Nah itulah yang membuat, kalau boleh saya katakan, Indonesia ini dijajah Belanda gara-gara apa? Rempah. Iya kan? Kita dijajah Belanda gara-gara rempah. Kayu manis Indonesia yang ada di, salah satunya ada di Kerinci, di Provinsi Jambi, itu merupakan salah satu kayu manis the best. Ya. Dan science atau mungkin ilmu pengetahuan saat ini memang mencari tahu dan menjelaskan bahwa ternyata subhanallahnya kayu manis itu bisa dipakai, atau ekstraknya itu bisa digunakan untuk orang diabetes. Okra, tahu gak okra? Okra itu bisa, kalau Anda makan, dia bisa menekan rasa lapar. Okra. Jadi kalau Anda mau bikin infusan pakai okra, bagus tuh. Air infus, kasih slice okra gitu, itu bagus ya, untuk menekan rasa lapar. Anda mulai sekarang belajar mengendalikan rasa lapar. Karena kata kunci situ. Kalau Anda bisa mengendalikan lapar, terus kalian, maka efeknya bagus banget. Makanan tidak jadi sesuatu yang apa ya, heboh banget lah. Makan apa yang ada cukupnya aja lah. Jadi nanti tubuh Anda akan stabil, vitalitas terus terjaga, ya tetap fit, gak bakal banyak penyakit datang. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Kalau ada yang mau tanya mungkin silakan, tapi saran saya mungkin pakai kertas aja.